Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun. Para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di mana di sore hari ini Allah betul-betul memberikan taufik kepada kita untuk mudah duduk bermajelis ilmu di masjid yang mulia ini dalam rangka mempelajari sebahagian urusan agama kita. Dan tentunya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan serta kekokohan dan keistiqomahan di atas agamanya, tentunya mereka akan memperhatikan ilmu al-aqidah. Ilmu al-aqidah yang berkaitan dengan ideologinya. Dan mereka lebih mengutamakan hal ini di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Tidaklah yang demikian, dikarenakan ilmu akidah berkait dengan keimanan dia kepada Allah, yang bercabang darinya adalah mengetahui lawan daripada keimanan berupa hal-hal yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, ataupun juga bisa berupa hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan Islamnya. Ini bagian dari pelajaran akidah. Ini harus dipahami dengan baik dan benar dan didahulukan daripada yang lainnya. Dikarenakan hal tersebut merupakan pondasi di dalam agama ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang mereka itu akan membuat bangunan, kemudian membangun di atas pondasi yang kokoh. Ini lebih baik atau yang membangun bangunan asal-asalan? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-109 dan 10. Afaman asasa bunyanahu ala taqwa waridwanim minallah khairun amman asasa bunyanahu ala harin hujurin fanharo bihi ila nari jahannam. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya, ini lebih baik, ataukah yang lebih baik orang yang membangun bangunannya di atas bibir daripada jurang yang mau runtuh, sehingga bangunan tersebut kukur ke dalam jurang tersebut, masuk ke dalam neraka jahannam bersama orang yang membangunnya. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan sifat ma'nawiyah dengan sifat hissiyah. Orang yang membangun bangunan di atas pondasi yang kuat berupa ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya, ini lebih baik. Atau yang lebih baik adalah mereka yang membangun bangunannya di atas bibir daripada tepi jurang, sehingga runtuh bangunan tersebut beserta orang yang membangunnya ke dalam neraka jahannam. Diterangkan ahlu tafsir, qala al-mufassirun, sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, fil munafikin, mengenai orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang lahiriahnya muslim, namun dalam prinsip akidah mereka benci terhadap Islam, tidak memperhatikan perkara akidah. Naam, sehingga mereka barakallahu fikum, lamma banau masjidan, tatkala mereka membangun masjid, suatu amalan yang agung, membangun masjid bisa menjadikan seorang dibangunkan satu rumah di surga. Namun tatkala orang tersebut tidak memperhatikan akidahnya, lamma banau masjidan wa kana qalbuhu khilwun minal ikhlas, wa kana qalbuhu khilwan minal ikhlas, dan adalah hatinya tatkala ketika itu dalam keadaan kosong dari keikhlasan, maka akhirnya runtuh bangunan tersebut beserta orang yang membangunnya masuk ke dalam neraka jahanam. Dan demikianlah gambarannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menggambarkan Islam ini diperumpamakan bagaikan bangunan. Bagaikan bangunan. Beliau menyatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat, mempersaksikan dengan keilmuan dan keyakinan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai melainkan hanya Allah. Muhammadar Rasulullah, dan mempersaksikan pula bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, merupakan bagian dari bangunan. Menegakkan salat, wa ita'iz zakah, merupakan bagian dari bangunan yang lainnya. Menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhan wa hajjil baiti, dan melakukan haji ke Baitullah, ke Mekah, merupakan bagian dari bangunan Islam. Wa shaumi ramadhan, di dalam hadis ini disebutkan urutannya demikian riwayat Bukhari dan Muslim. Dan berpuasa di bulan Ramadan, semuanya merupakan bagian dari bangunan-bangunan Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan urutan yang pertama adalah untuk orang tersebut bersyahadat la ilaha illallah, yang tentunya bukanlah sekedar ucapan saja, namun dipahami makna dan kandungannya, kewajiban-kewajiban dan konsekuensinya, serta pembatal-pembatalnya, supaya orang tersebut selamat dan bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya. Dikarenakan di antara orang yang nanti ditolak pada hari kiamat syafaatnya adalah tatkala mereka melanggar konsekuensi la ilaha illallah. Oleh karena itu, menjadi prinsip pokok akidah seorang senantiasa memperdalam ilmu akidah, terkhusus dengan kelurusan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang bukan sekedar ucapan lafadz saja, namun bagaimanakah kandungan konsekuensinya serta hal-hal yang bisa menguranginya. Oleh karena itu para ulama mereka sangat ihtimam, sangat perhatian dengan pelajaran akidah, karena inilah yang bisa membawa kebaikan bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara perkara akidah adalah kita mengetahui sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang kufur, keluar dari Islam. Maka masih meneruskan pelajaran kita terkait dengan sab'ul mubiqat, tujuh perkara yang menghancurkan. Dalam perkara yang ketiga, yaitu as-sihru, dosa-dosa besar, perbuatan sihir. Dan dalam pertemuan yang lewat kita telah mengetahui definisi sihir dan pembagiannya. Maka mengingatkan apa yang telah lewat, bahwasanya sihir ditinjau dari wujudnya terbagi menjadi dua, sihrun hakiki dan sihrun takhyili. Sihir yang memang ada pengaruh yang nyata terhadap badan orang yang disihir, pikirannya ataupun keadaannya bisa berubah dari sebelum disihir. Ataupun pula yang jenis yang kedua, sihir takhyili, sekedar tipuan pandangan mata. Tipuan pandangan mata seperti hipnotis. Nah, tiba-tiba dikasih dompet penuh isinya kertas semua, padahal sebelumnya isinya uang. Dipinjam dompetnya keluar, hipnotis, sihir takhyili. Ini ditinjau dari bentuknya. Maka ditinjau dari cara meraihnya, maka sihir terbagi menjadi dua. Di sana yang bentuknya adalah istikhdamu syayatin, minta bantuan kepada syaitan-syaitan dengan cara dia melakukan keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Telah lewat pembahasannya bahwasanya di antara mereka ada yang menulis Al-Qur'an dengan darah ataupun najasat yang lainnya, atau di antara mereka ada yang menghinakan Al-Qur'an untuk dia tulis dan diletakkan di dalam WC dan seterusnya, atau mereka melakukan perbuatan syirik, mempersembahkan persembahan kepada syaitan-syaitan atau jin yang mereka mintai bantuan, baik berupa ibadah sholat ataupun juga penyembelihan ataupun juga puasa ataupun yang lainnya, bukan karena mendekatkan diri kepada Allah, namun dalam rangka meminta bantuan kepada selain Allah. Demikian sehingga kadangkala terlihat orang yang berbuat sihir pakaiannya agamis, padahal tukang sihir. Kenapa? Masya Allah rajin sholat, namun ternyata sholatnya adalah untuk menjadikan ilmunya ampuh, bukan ikhlas. Nah, supaya sihirnya lebih mempan dan seterusnya. Sehingga di sini, ini cara yang pertama. Cara yang kedua kemarin, sihir yaitu dengan cara aqaqir wal adwiyah, dengan cara dia menggunakan ramuan-ramuan ataupun juga obat-obatan. Bius sebagai misal, menjadikan orang tersihir, hilang kesadarannya. Mungkin demikian, sehingga seolah-olah kayak terhipnotis, namun dengan obat-obatan. Ini semua bagian dari sihir. Barakallahu fikum. Maka kemudian di sini al-muallif rahimahullahu taala sekedar mengingatkan tadi. Maka dengan kita mengetahui hal tersebut, maka kita mengetahui sihir terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya di sana adalah syirik kepada Allah, yaitu dikala dia melakukan perbuatan sihir dengan cara meminta bantuan kepada syaitan-syaitan. Baik bentuknya adalah hakiki ataupun takhyili. Bentuknya hakiki ataupun takhyili, walaupun sekedar sirkus ataupun sulap. Kalau ternyata jalannya meminta bantuan kepada selain Allah, namanya syirik. Maka hukumnya syirik, dosa besar yang paling besar, yang menyebabkan pelakunya dihapus amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan sebelumnya, dan dia tidaklah diampuni oleh Allah kalau mati belum bertaubat. Naam nasallallahu salama wal afiyah, sehingga dia diharamkan masuk ke dalam surga. Ini demikian bentuknya, baik itu hakiki ada pengaruh kepada orang yang disihir, badannya, pikirannya atau keadaan tingkah lakunya, ataupun sekedar takhyili, sekedar pandangan mata. Melihat di sana ada orang dilindas dengan kendaraan berat yang di bawahnya ditaruh paku-paku tajam, besi dan juga kaca-kaca yang pecah, namun tidak berpengaruh. Namun ternyata setelah dicek, ternyata dia meminta bantuan kepada jin dan syayatin. Bagaimana kita mengetahui? Lihatlah bahasa mereka. Mohon kepada yang satu perguruan, janganlah Anda mengganggu kami. Nah, Berarti ada indikasi di sana. Loh, kok bisa demikian? Anda minta bantuan kepada siapa? Walaupun dibuka dengan bacaan Al-Quran. Kenapa dia membaca Al-Quran? Mungkin ini tuntutan daripada khodam yang dia mintai bantuan. Sehingga di sini, nah, yang harus kita jeli, barakallahu fikum. Maka kalau jenisnya seperti ini, maka kata Syekh di sini adalah aktsaruha syirkun wa dhalal. Maka yang seperti ini mayoritasnya adalah perbuatan syirik dan kesesatan. Namun kalau jalannya dengan cara adwiyah wal aqaqir, dengan menggunakan ramuan-ramuan ataupun obat-obatan yang bersih dari permohonan bantuan kepada jin dan syaitan, maka ini adalah dosa besar. Dosa besar, namun bukan syirik. Namun bukan syirik. Terlepas dari itu syirik ataupun dosa besar saja, maka sihir merupakan perbuatan dosa yang besar juga. Kenapa? Karena mengakibatkan mudarat kepada selain Allah. Maka kemudian di sini kita akan melihat penjelasan Syekh berikutnya. Haddus sahiru, kita lihat hukuman bagi orang yang mempelajari dan melakukan perbuatan sihir. Nah, mempelajari dan melakukan perbuatan sihir. Maka kata beliau, wa haddus sahiru, di halaman yang ke-30. Wa haddus sahiril qatl, dan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan sihir adalah al-qatlu, dibunuh. Li'annahu kufrun billahi, dikarenakan orang tersebut telah melakukan kekufuran kepada Allah. Au mudari'ul kufri, atau orang tersebut melakukan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Menghalalkan darah yang Allah haramkan. Naam, ini barakallahu fikum. Maka beliau membawakan di sini beberapa hadis yang menerangkan tentang bahayanya perbuatan sihir dan itu merupakan dosa besar. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah hadis yang menjadi urutan dalam kitab yang kita baca. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. Di antaranya adalah perbuatan sihir. Fadzakara minha sihru, menyebutkan di antaranya adalah perbuatan sihir. Oleh karena itu, falyattaqil abdu rabbahu wala yadkhulu fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah. Seorang hamba hendaknya takut kepada Rabbnya, kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali untuk ikut masuk dalam hal-hal yang bisa merugikan dirinya di dunia dan di akhirat. Perbuatan sihir. Beliau membawakan di sini hukumnya adalah dibunuh. Dibunuh. Maka kita melihat pemaparan beliau dahulu. Setelah itu kita akan melihat bagaimana penjelasan para ulama. Wa yurwa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf, hukuman yang dijatuhkan kepada tukang sihir adalah darbatun bisayf, dipenggal dengan senjata yang tajam sekali penggal, yaitu dengan pedang yang tajam. Dipenggal. Berarti apa? Dibunuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi Al-Hakim dan Baihaqi serta yang lainnya. Hanya saja di dalam sanadnya ada seorang rawi pembawa hadis yang bernama Ismail ibnu Muslim Al-Makki Abu Ishaq. Ismail ibn Muslim Al-Makki Abu Ishaq, dan beliau rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Sehingga beliau meriwayatkan hadis ini ternyata disandarkan kepada Nabi, padahal yang benar bukan ucapan Nabi. Namun hadis ini merupakan ucapan sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh al-musannif mengikuti pendapat Imam Tirmidzi rahimahullah. Dan ini merupakan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan, namun perbuatan beliau. Maka sahabat Jundub mengatakan, dengan bahwasanya hadus sahiri dorbatun bisaif, inilah demikian. Seorang tatkala membawakan hadis itu dipersyaratkan oleh para ulama harus jujur. Kalau sahih dia katakan sahih. Kalau dhaif ternyata harus meriwayatkan, dia harus menerangkan hadis ini dhaif kalau disandarkan kepada Nabi. Sebabnya apa? Bisa jadi dikarenakan pada sanadnya ada seorang rawi yang dinilai memiliki sifat dhaif, ataupun juga yang menjadikan hadis tersebut dilemahkan. Dan ini menunjukkan terjaganya syariat ini. Walaupun sudah 1400 tahun lebih yang silam, namun agama ini terjaga. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr Al-Quran, dan juga termasuk di dalamnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami sendirilah yang akan menjaganya. Dengan Allah datangkan mereka orang-orang yang jujur membawa ilmu agama. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan senantiasa mengemban, membawa ilmu agama ini dalam setiap generasi orang-orang yang adil di antara mereka. Orang yang adil, mereka orang yang jujur di dalam membawa agama. Yang disifatkan oleh beliau, yanfuna tahrifal ghalin wantihalal mubtilin, yang mereka akan membersihkan syariat ini dari tahrifal ghalin, penyimpangan-penyimpangan. Namun, penyimpangan, manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka menyimpang. Dan juga mereka akan membersihkan dari penyelewengan yang dilakukan orang-orang ahlul batil, seolah-olah membawa hadis Nabi sebagai dalil, namun ternyata ditinjau dari sisi pendalilan tidak pas. Nah, dari dua sisi. Kalau kadangkala sudah kita pernah membahas dalam pertemuan sebelumnya, kalau berdalil dengan hadis ditinjau dari dua sisi, sampai kepada Nabi atau tidak. Yang kedua, kalau sampai sahih, benarkah pendalilannya atau tidak. Maka hadis ini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dari perbuatannya. Dan ucapan ini adalah ucapan sahabat Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, bukan ucapan Nabi. Karena beliau adalah sahabat, maka ucapannya bisa dipegang selama tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Barakallahu fikum. Wa qala Bajalah ibnu Abdah annahu qala atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanah. Berkata Bajalah ibnu Abdah bahwasanya beliau berkata, telah datang sampai kepada kami kitabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Maka beliau sampai kitabnya kepada Bajalah ibnu Abdah satu tahun sebelum wafatnya beliau, yang isinya adalah perintah aniqtulu kullas sahirin wasahirah, agar supaya dibunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun wanita. Ini hukuman yang dijatuhkan kepada tukang sihir. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan di sini dengan lafaz yang disebutkan oleh musannif, oleh al-imamu Ahmad, dan juga oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini disahihkan pula oleh, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam ahaditsus sahihah di halaman yang di nomor hadis 678. Naam, barakallahu fikum. Sehingga hadis ini hadis yang sahih ataupun hasan diterima. Naam, barakallahu fikum. Maka dari hadis ini kita mengetahui keputusan para ulama, bahkan sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka menyaksikan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat sihir adalah dibunuh. Maka kita melihat perincian para ulama dengan kita mengetahui pembagian sebelumnya, maka kita akan memudahkan kita memahami penjabaran para ulama. Maka diterangkan di sini, diterangkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Syekh Saleh ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala di dalam syarah kitab Tauhid, kitab Tamhid beliau. Maka beliau menyatakan bahwasanya kesimpulannya setelah membawakan, memaparkan tentang aqwal-aqwal ulama dan seterusnya, kata beliau bahwasanya fatahat solamin dalika, maka bisa kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya, annal aqwala fi hadis sahiri, bahwasanya pendapat mengenai hukuman orang yang melakukan perbuatan sihir ada tiga. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, annahu yuqtalu mutlaqan, bahwasanya orang tersebut, tukang sihir tersebut, dibunuh secara mutlak. Riddatan, murtad, sebagai orang yang murtad. Kenapa demikian? Li'annahu la yakunu sihru illa bisyirki, dikarenakan tidaklah akan terjadi, terwujudkan perbuatan sihir kecuali dengan adanya kesyirikan. Seorang meminta bantuan kepada syaitan-syaitan, baik dengan cara melalui bekas yang pernah disentuh oleh orang yang akan dituju, rambutnya, naam, ataupun bekas pakaiannya, bahkan sampai fotonya. Sehingga jangan bermudah-mudahan masalah berpose. Oleh karena itu hikmah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan gambar, di antaranya juga ini. Gambar walaupun foto ini termasuk perbuatan yang dilarang. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat, seperti harus di sana dimiliki identitas pribadi, yang diharuskan di sana disertakan gambar daripada wajah kita, maka itu kata para ulama memasukkan ini dalam bab darurah, untuk menjadikan bukti adalah ini identitas kita yang asli. Namun bermudah-mudahan dalam hal yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, dan nanti akan sampai babnya dalam pengajian di malam Sabtu insyaallah, bab tentang al-musawwirin, orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Akan sampai babnya insyaallah, ditunggu dan dipelajari dalam pelajaran di malam Sabtu yang disampaikan oleh beliau al-ustaz Ridwanul Bari hafizahullahu taala. Maka di sini kita menyinggung sedikit tukang sihir itu kadangkala kalau dia melakukan perbuatan sihirnya dengan meminta bantuan kepada syaitan, maka ini adalah syirik. Maka hukumannya dibunuh secara mutlak. Dibunuh secara mutlak. Ini pendapat pertama. Di mana diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasimi, salah seorang imam di Masjid Nabawi. Naam. Dan khatib di sana serta pengajar di Masjid Nabawi. Beliau menulis suatu risalah, As-sihru wa khataruhu 'alal mujtama', sihir dan bahayanya terhadap kehidupan bermasyarakat. Maka menyebutkan di antara jalan-jalan yang ditempuh tukang sihir, di antaranya pula melewati foto gambar orang yang akan dituju. Diminta fotonya, coba yang akan kamu guna-guna siapa? Ini gadis yang saya tuju. Maka ditujulah dia dengan gambar tadi. Akhirnya yang tadinya benci menjadi suka. Dengan apa sebab? Foto. Hikmah. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan adanya kebaikan, dan tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan ada keburukan di sana. Lambat atau laun kita akan menyadarinya. Ini demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini pendapat yang pertama adalah tukang sihir dibunuh secara mutlak. Disebabkan karena tidaklah terjadi perbuatan sihir melainkan dengan cara perbuatan kesyirikan. Pendapat yang kedua, annahu yuqtalu riddatan idza kana sihruhu bisyirkin, yaitu mereka, pendapat kedua, tukang sihir tersebut dibunuh, dihukumi sebagai orang yang murtad apabila sihirnya dengan jalan perbuatan syirik, minta bantuan kepada syaitan. Minta bantuan kepada syaitan, maka yang seperti ini dibunuh kalau perbuatannya, kalau dengan cara yang syirik, dibunuh sebagai orang yang murtad. Wa yuqtalu haddan idza kana sihruhu adza ada ila qatli ghairihi bi ghairi ma fihi isyraqun. Dan kalau syiriknya, kalau sihirnya bukan dengan jalan perbuatan sihir, dengan cara apa tadi? Yang kedua, adwiyah wal aqaqir, ramuan ataupun juga obat-obatan yang menjadikan orang tersebut berubah tingkahnya. Kalau ini bisa menyebabkan matinya orang yang diobati tadi, nah, disihir dengan obatan tadi, maka dia tetap dibunuh sebagai bentuk kisos. Sebagai bentuk kisos, bukan dihukumi murtad. Walhasil di sini, maka orang tersebut tetap dibunuh. Bedanya dengan yang pertama, dihukumi sebagai orang yang murtad secara mutlak. Nah, ini demikian. Dan pendapat yang ketiga, al-qaulul ladzi uziya ila syekhil Islam Ibnu Taimiyah, ucapan yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana ucapan beliau? Innas sahira qad la tudraku haqiqatu sihrihi fayutraku amruhu fi qatlihi ilal imam. Tukang sihir, kadangkala kita tidak bisa mengetahui secara pasti apakah dia mensihirnya dengan cara syirik atau dengan cara bukan sihir, syirik, obat-obatan dan sebagainya. Oleh karena itu kita serahkan saja kepada penguasa, penguasa yang akan memberikan kebijakan. Nah, ini demikian. Idza ra'al maslahata fi qatlihi qatalah. Kalau penguasa melihat maslahat yang besar untuk dibunuh orang ini, kenapa? Sebab kejahatannya sudah merajalela dan tidak bisa dihentikan. Sekedar di stop, dia ternyata berbuat dengan cara yang lainnya. Apa itu? Mewariskan ilmunya kepada orang lain. Mewariskan ilmunya kepada orang lain. Bahaya. Maslahat yang besar dibunuh, maka dibunuh. Nam, wa illam yarul maslahata fi qatlihi lam yaqtulhu. Namun apabila pemerintah melihat maslahat ini tidak perlu dibunuh karena orang tersebut ternyata menyesal dan jera serta bertaubat dengan hukuman yang diterapkan oleh penguasanya. Dia bertaubat akhirnya kepada Allah dan jadi orang yang tekun. Sudah kelihatan tekun ibadah kepada Allah dan sebagainya, yang maslahat tidak dibunuh. Nah, inilah sikap para ulama di dalam menghadapi tukang sihir. Sehingga di sini barakallahu fikum, yakni tinjauannya sekarang maslahat di sini tinjauannya yakni bil maslahatil maslahati syar'iyyah, tinjauan maslahat atau bukan maslahat ditinjau dari sisi agama. Ditinjau dari sisi agama, bukan dari sisi dunia. Bukan dari sisi dunia. Kalau dari sisi dunia maka tidak sah yang seperti ini. Para penguasa akan mempertanggungjawabkannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salama wal afiyah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jelas bagi kita dengan memperhatikan hal-hal yang dibawakan oleh muallif tadi, riwayat-riwayat yang menerangkan bahwasannya tukang sihir hukumannya adalah dibunuh. Namun para ulama di sana merinci. Ternyata dibunuhnya itu muhtamal. Apakah dengan sebab dibunuh sebagai orang kafir yang dia dulunya Islam murtad karena perbuatan syirik, atau dia karena kisos, sebab sihirnya menjadikan orang yang diguna-guna atau ditelun tadi ataupun sebagainya ini mati. Nah, maka dilihat. Kesimpulannya mencakup semuanya ini, kalau secara pasti mengetahui sihirnya adalah dengan cara syirik, maka dibunuh sebab orang tersebut murtad. Dan kalau bukan dengan cara syirik, dengan cara ramuan dan obat-obatan, namun menyebabkan yang disihir ini menjadi mati, hilang nyawanya, dibunuh dengan sebab orang tersebut terkena hukum kisos. Namun demikian diserahkan hal ini kepada para penguasa. Kepada para penguasa. Bukan maknanya kita melihat tetangga saya tukang sihir, kalau begitu siap-siap saja saya mengambil pisau, dibunuh. Alasannya apa? Hadus sahir qatluhu bisayif. Nah, nikmat dalil. Wabi salmat lul. Bagus dalil Anda. Namun apakah prakteknya seperti itu? Ini yang kami maksud. Nah, lihatlah ahlus sunnah wal jamaah membawa pemahaman hadis dengan bimbingan para ulama yang mereka lurus. Tidak sekedar saya dapat hadis, praktekan dengan semau sendiri. Oleh karena itu banyak di sana aliran-aliran ekstrim. Orang-orang yang anarkis, irhabiyun, terorisme dan sebagainya seolah-olah memiliki dalil. Namun kita tanya, apakah pemahaman Anda di atas pemahaman para pendahulu, para sahabat dan tabi'in serta a'immah muslimin? Tentu, kalaupun seolah-olah iya, hanya mengambil pendapat yang cocok saja. Yang cocok saja. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sana masih kita meneruskan pelajaran tentang sihir ini dalam pembahasan yang lainnya mengenai barakallahu fikum bahaya tentang perbuatan sihir, dan juga barakallahu fikum di sana mengenai na'am barakallahu fikum mengenai cara-cara sihir itu terkena kepada orang. Wallahu taala alamu bisawab. Ini mudah-mudahan yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita dan muslimin seluruhnya dari segala kejahatan yang bisa menjadikan kita mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.